wa an la usallat alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum walau ijtama alaihim man bi akhtariha hatta yakunu ba'duhum yuhliku ba'dan wa yusabbi ba'dahum ba'da. Disebutkan hadis yang agak panjang dalam riwayat Muslim dari Thauban bahwa Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah memperlihatkan kepadaku bumi ini. Faraitu masyariqaha wa magharibaha. Maka aku bisa melihat yang timurnya dan yang baratnya. Wa inni sa'altu rabbi li ummati. Wa inna ummati sayablughu mulkuha mazuya li minha. Dan aku, umatku akan mencapai kekuasaannya seluruh apa yang diperlihatkan padaku. Jadi diperlihatkan bumi ini dari ujung timurnya sampai ujung baratnya. Dan kemudian kata Nabi SAW bahwa umatku akan menguasai semua itu. Masya Allah. Wa'utitul kanzain. Dan aku diberi dua perbendaharaan harta dunia. Al-ahmar wal-abyad, yang merah dan yang putih. Harta yang merah adalah emas, harta yang putih adalah perak. Wa inni sa'altu rabbi li ummati. Dan aku meminta pada Rabbku untuk umatku agar jangan mereka dibinasakan dengan azab yang merata seperti yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Wa an la yusallat alaihim aduwan min siwa anfusihim. Dan agar jangan kaum muslimin dikuasai, dikalahkan kecuali oleh kalangan mereka sendiri. Dan kemudian dihalalkan baydatahum, yakni dipecah persatuan mereka. Wa inna rabbi qala, dan sesungguhnya Rabbku berkata kepadaku, ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza qadaytu qada'an fa innahu la yurad. Kalau aku sudah putuskan, maka keputusanku tidak bisa ditolak. Dan aku telah memberikan untukmu apa yang kau minta, untuk umatmu, bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan adab yang merata. Wa an la usallit alaihim aduwan min siwa anfusihim. Dan aku tidak akan menjadikan ada orang yang menguasai muslimin kecuali dari kalangan orang yang juga mengaku muslimin. Kalaupun mereka seluruhnya berkumpul di seluruh penjuru dunia, tidak akan bisa menguasai kaum muslimin kecuali kalangan kaum muslimin sendiri. Ini musuh dari kalangan kaum muslimin sendiri. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'da. Hingga mereka saling berperang, mereka saling membinasakan, ini kaum muslimin sesama kaum muslimin. Dan mereka saling menangkap, mereka saling membunuh. Demikian disebutkan dalam lafaz Muslim. Ada kelanjutan kalimatnya. Diriwayatkan oleh Al-Barqani dalam sahihnya, wa zada, ada tambahan kalimat. Innama akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillin. Dan sungguh yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah para tokoh-tokoh penyesat umat. A'immah al-mudhillin. A'immah bentuk jamak dari imam. Mudhillin yang menyesatkan. Imam-imam yang menyesatkan. Wa idza rafa'a alaihim as-sayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Dan pedang-pedang kaum muslimin ketika sudah terkena kaum muslimin, maka tidak akan terangkat lagi ila yaumil qiyamah, lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Pedang kaum muslimin ketika menimpa kaum muslimin, sesama kaum muslimin, maka enggak akan terangkat lagi ila yaumil qiyamah, artinya tidak akan berhenti fitnah berdarah antara kaum muslimin terus menerus. Pedang pertama adalah di dalam fitnah Siffin atau fitnah setelahnya, terbunuhnya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu oleh orang yang mengaku muslimin padahal dia seorang yang berpura-pura Islam. Maka dikatakan bahwa Umar radhiyallahu ta'ala anhu adalah pintunya. Maksudnya pintunya, setelah Umar tidak ada, pintu terbuka. Maka datanglah fitnah demi fitnah setelah itu. Yaitu pedang-pedang Khawarij yang membunuh Utsman bin Affan, yang memerangi para sahabat, yang membunuh mereka, yang menghalalkan darah kaum muslimin, yang selalu membuat kekacauan sepanjang masa. Maka ketika terbunuh Utsman, itu juga pedang kaum muslimin mengenai kaum muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata Nabi dalam hadis ini, lam yurfa, setelah terkena pedang kaum muslimin terhadap kaum muslimin, maka lam yurfa ila yaumil qiyamah, enggak akan terangkat lagi sampai hari kiamat. Wala taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin, dan tidak akan tegak hari kiamat sehingga umatku bergabung bersama kampung-kampung musyrikin, bersama golongan-golongan kaum musyrikin. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan, tidak akan terjadi hari kiamat hingga golongan-golongan dari umatku kembali menyembah berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun 30, dan sesungguhnya pada umatku ini akan muncul nanti kadzabun, pendusta-pendusta yang jumlahnya 30. Kulluhum yaz'um annahu nabi, semuanya mengaku bahwa mereka adalah nabi. Kadzabun, ini pendusta-pendusta ini yang mengaku nabi. Dimulai dari Musailamah Al-Kadzab yang mengaku nabi, dan diikuti setelahnya oleh sekian banyak orang yang mengaku sebagai nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, padahal aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansurah, dan akan selalu ada segolongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran dan terus ditolong dan dimenangkan. La yadurruhum man khadalahum, tidak merugikan mereka orang-orang yang mengacuhkan mereka hingga datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala. Demikian disebutkan hadisnya yang agak panjang, bahwa Rasulullah SAW menggambarkan sejarah yang akan terjadi nanti pada umat ini. Pertama, Rasulullah SAW menyatakan bahwa digambarkan padaku, dihadapkan kepadaku bumi ini seluruhnya, timurnya dan baratnya, dan aku diberitahu oleh Allah bahwa umatku akan menguasai seluruh daerah itu, masyariqaha wa magharibaha, timurnya dan baratnya, dan bahwasanya umatku akan menduduki dan akan memasuki semuanya. Dan aku akan diberi dua perbendaharaan harta di dunia ini, yaitu yang merah dan putih. Romawi dan Persia adalah dua negara besar ketika itu, dua negara adidaya, superpower saat itu. Yang satu terkenal dengan emasnya, semuanya dari emas, perhiasannya dari emas, istananya dari emas, atau mahkotanya dari emas, kursi singgasananya, ila akhirnya. Sedangkan yang satu lagi dari perak, perhiasan-perhiasannya, mahkotanya, ini dan semua dari perak. Dan semua itu Romawi dan Persia dikuasai muslimin. Walhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menjanjikan kepada Suraqah radhiyallahu taala anhu, engkau akan diberi mahkota Persia. Karena Nabi diberitahu oleh Allah. Nabi tidak alimul ghaib, tapi Allah yang Maha tahu yang ghaib memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika benar-benar dikuasai Persia oleh kaum muslimin sepeninggal Nabi, khalifah bertanya, mana Suraqah? Ketika pembagian pampasan perang dipakaikan mahkota Persia. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu berita gembiranya bahwa umat Islam akan menguasai hampir seluruh dunia timurnya dan baratnya. Dan kemudian perbendaharaan dunia emas dan perak akan jatuh di tangan kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW memberitakan bahwa aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam ini tidak diadab dengan merata seperti umat-umat yang terdahulu. Di mana kaum 'Ad dibinasakan habis. Di mana kaum Tsamud dibinasakan habis. Fahal tara lahum min baqiyah, apakah kalian melihat ada sisa, kata Allah. Demikian pula Fir'aun dan bala tentaranya habis diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di zaman kaum Nuh, Nabi Nuh alaihi salam menyatakan, la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara, ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Maka habis semuanya kecuali yang di perahu Nabi Nuh. Maka Rasulullah SAW berdoa agar umat ini jangan diajab secara merata. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak akan mengadab mereka bisinatin bi'ammah, dengan paceklik yang merata, tidak. Yang sana diadab, yang sini mengambil pelajaran. Yang ini mendapatkan musibah, yang di sana mengambil pelajaran. Tidak merata. Dan itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga Rasulullah SAW meminta agar umat ini, umat Islam, jangan dikuasai oleh orang-orang kafir. Tidak dikuasai oleh musuh-musuh dari kalangan di luar Islam. Tetapi akan dikuasai oleh musuh-musuh yang di dalam Islam sendiri. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka Allah juga mengabulkannya dengan mengatakan, la usallut alaihim aduan min siwa anfusihim, dan aku tidak akan menjadikan mereka dikuasai kecuali oleh musuh-musuh dari kalangan mereka sendiri. Mereka saling berperang, mereka saling membunuh, mereka saling menawan, saling menangkap dan menawan tawanan-tawanannya. Kemudian Nabi mengatakan berita berikutnya, di samping ada berita gembira besarnya jumlah umat Islam sampai ke timur dan ke barat, dan jatuhnya perbendaharaan di dunia ini emas dan perak di tangan kaum muslimin, kemudian ada berita lain, aku khawatir atas kalian nanti akan muncul a'immatul mudhillin, penguasa-penguasa yang menyesatkan. Dan juga nanti akan muncul sebelum hari kiamat kesyirikan-kesyirikan di tengah kaum muslimin. Dan sekarang kita lihat apa yang terjadi. Yang kalau mungkin Abu Jahal dibangkitkan saat ini terus melihat kaum muslimin, dia akan terheran-heran. Kaum muslimin yang sedang meratap di kuburan, yang sedang memanggil-manggil orang mati, yang sedang memakai jimat dan sebagainya, Abu Jahal akan berkata, loh, ini kan kita dulu perang Badar, perang Uhud, ini karena masalah ini. Rasulullah SAW melarang untuk meminta pada kuburan, tetapi kami menyatakan perlunya, harusnya untuk meminta kepada kuburan-kuburan, yaitu kuburan Latta. Ikhwan ibn a'azamullah, kembali kepada kitab, bahwasanya dalam hadis tersebut Nabi menyatakan la taqumus sa'ah, hari kiamat enggak akan terjadi sampai umat Islam ini sebagian mereka kembali menyembah berhala dan bergabung bersama musyrikin. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan, dan kelompok-kelompok, kabilah-kabilah dari umatku akan ada yang menyembah berhala. Dan kata beliau alaihi salatu wassalam, akan muncul nanti di akhir zaman kadzabun 30, pendusta-pendusta yang semuanya mengaku nabi, sedangkan aku penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Dan akan ada satu golongan yang tetap di atas kebenaran. Ini kabar gembira. Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang dijuluki dengan Taifah Al-Mansurah, golongan yang akan ditolong, golongan yang akan dimenangkan, yang zahirina alal haqqi, yang mereka tegak di atas kebenaran. Mansurah. La yadurruhum man khadalahum, enggak akan merugikan mereka orang-orang yang mengacuhkan mereka atau tidak mau menolong mereka atau memboikot mereka, tidak merugikan mereka sedikit pun. Demikian secara ringkasnya. Disyarah di sini dalam penjelasannya secara rinci, pertama hadisnya. Hadis yang pertama tadi lafadznya disebutkan dalam Sahih Muslim. Tambahan-tambahan lafadz-lafadz yang berikutnya dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, Ibnu Majah dengan ziyadah, dengan tambahan-tambahan yang disebutkan oleh musannif. Hadisnya dari Thauban. Wa huwa maulan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhu sahibahu wa lazamahu, beliau bersahabat dengan nabi dan terlalu bersama nabi. Wa nazala ba'dahu syam, sepeninggal nabi beliau tinggal di Syam. Wa mata bi himsin, beliau meninggal di daerah Hims sanata 54, pada tahun 54 Hijriah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya disebutkan kalimat pertama, annallaha zawa liyal arda, bahwasanya ditampakkan zawa, kata At-Turbishti, kalimat zawaitu syai, zawa maknanya jama'tuhu wa qabattuhu. Zawali berarti Allah kumpulkan bumi ini di hadapanku. Dikecilkan, dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Yuridu taqribal ba'id minha, yang dimaksud adalah didekatkan apa yang jauh. Hatta tala alaihi itila'ahu alal qarib, hingga Nabi bisa melihatnya seperti melihat dari dekat. Ini timurnya, ini baratnya. Wahasiluhu, maka ringkasnya, annahu tawalahul ard, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyempitkan atau menggulung bumi di hadapannya. Waja'alaha majmu'ah, dijadikannya terkumpul semua di hadapan Rasulullah SAW, kahai'ati kaffin fi mir'atin yandur, seperti telapak tangan di hadapannya tergambar semua bumi. Masyaallah. Belum ada Google Earth, belum ada yang seperti itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan Rasulullah SAW gambaran bumi secara keseluruhan di hadapannya, di telapak tangannya. Maka Nabi bisa melihat secara keseluruhan. Berkata At-Tuyibi, ay jama'aha li, maknanya Allah kumpulkan untukku di hadapanku, hatta absortu, hingga aku bisa melihat mata melikuhu ummati, apa yang akan dikuasai oleh umatku secara keseluruhan. Min aqsal masyariq wal magharib, dari ujung timur sampai ujung baratnya. Kalimat berikutnya, wa inna ummati sayablughu mulkuha mazuwayali minha, dan umatku akan menguasai semua itu yang ditampakkan kepadaku. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, hadzal khabar wujida makhbaruhu, berita ini sudah terbukti. Wujida makhbaruhu, sudah terjadi, sudah ada kejadiannya. Di zaman Umar bin Khattab sudah dikuasai Romawi dan Persia. Dan kemudian semakin luas lagi di zaman Bani Umayyah, bahkan sampai ke Hind, India, dan Sin, sampai ke China. Kuburan beberapa sahabat ada di Sin, di dekat China sana, di perbatasan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimukumullah. Wa kana dhalika min dalail nubuwwatihi, berarti ini adalah tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Karena itu berita belum terjadi, umatku akan menguasai itu semua, padahal belum terjadi. Dari mana tahunya? Manusia tidak alimul ghaib. Yang alimul ghaib adalah Allah satu-satunya, la ilaha illahu alimul ghaibi, yang maha mengetahui yang ghaib. Berarti beliau adalah benar-benar Rasul yang diutus oleh Allah dan mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadaihi wa min khalfihi rasada. Kata Allah, dialah yang alimul ghaib. Dan tidak menunjukkan berita-berita ghaibnya pada siapapun, kecuali kepada beberapa orang yang diridhai, min rasulin, dari rasul. Ikhwani fiddin a'azakumullah, adapun selain nabi yang mendapatkan wahyu, dari mana mereka tahu? Barang siapa yang mengaku alimul ghaib, berarti dia orang yang sombong dan kadzab, pendusta, dukun-dukun, tukang ramal, yang disebut orang pintar dalam tanda petik, padahal orang paling dungu. Semuanya adalah orang-orang yang mendusta dan sombong, karena enggak tahu hal-hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan yang diberitahu oleh Allah, yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berita ucapan Nabi bahwa umatku akan menguasai itu semua, ini alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Wa dzalika anna mulka ummatihi tas'a ila an balagha aqsa tanjah. Karena terbukti kekuasaan umat Islam meluas sampai ke ujung daerah Tanjah dengan nun dan jim. Allati huwa muntaha amaratul maghrib, yang itu adalah paling ujung arah Maroko ke atas. Ila aqsal masyriq, sampai ke ujung timur sana. Mimma wara'a Khurasan, sampai ke Khurasan, sampai ma wara'a nahr, apa yang di belakang sungai Efrat, dan yang di belakangnya lagi, wa kathir min biladil Hind, sampai ke negeri India, sampai ke Sind, wa Sughd, yani bilad wasi'ah fi ma wara'a nahr, sampai ke Samarkand. Wa lam yattasi' dhalika littisa' min jihatil janub wasyimal, wa dhalika lam yadhkur alaihi salam annahu uri. Disebutkan ke arah timur, disebutkan ke arah barat sana, tetapi tidak disebutkan arah utara dan selatan, karena memang Nabi menyatakan diperlihatkan kepadaku timur dan barat. Lagi pula utara dan selatan es, hampir tidak ada kehidupan kecuali sedikit sekali. Enam. Walau ukhbira anna mulka ummatihi yablughuhu, dan Nabi tidak menyebutkan tentang utara dan selatan bahwa umatnya akan menguasai daerah sana, hanya menyebutkan timur dan barat. Tafadhal kalau mau azan dulu. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. Nuwasil insyaallah ba'da salatil maghrib bi'idznillah ta'ala. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira.